mengosongkan pikiran-pikiran, usaha-usaha napa usaha napa nemen-nemeni ijtihad sampai ihtimam memperhatikan soal-soal itu. Iku jane mboten perlu karena pun dadi jaminane Gusti Allah. Lajeng sing asai ulmat truk napa sing dicupre sing diperintah saking Allah kepada kawulane niku napa? Niku tumandang. Tumandang terutama sing tumandang niku berkaitan kalih kebahagiaan di akhirat. Dan tumandang sing berkaitan kalih kelungguan pun dadi kawula. Sing berkaitan kalih rasa rumangsa dadi kawula jur keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku sing diperintah. Dan nae sing pun takdir itu membawa perintah lho. Jadi jenengan ditakdir napa mawon sing dipentingno soal piye berlepas saka takdir niki mboten. Tapi sing penting di tengah di dalam takdir ini apa yang diperintahkan oleh Allah. Nek aku lara sing diperintahne Allah pertama kali terhadap wong lara niku napa? Nomor 1 sabar. Nerima. Nomor 2 golek tamba, mboten golek waras lho. Golek tamba. Soal tekane waras utawa mboten tekane waras niku dudu tanggung jawabe wong lara. Lani ngoten to nggih? Tapi Allah Ta'ala kan pun jamin saben-saben penyakit mesti apa? Tambahne. Lah niku dijamin oleh Allah saben penyakit ana tambahne. Lah menungso diwajibno golek tamba. Golek tamba. Nah, terus batasi kewajiban sampai kapan? Sampai ketemu tambahne. Sampai ketemu tambahne. Nek pun ketemu ditambakne ya ditambakne. Lah kok mboten waras? Ya berarti jek dikongkon golek maneh. Ketemu maneh, ditambakne urung waras maneh, golek maneh. Sampai kapan maneh? Sampai sing lara niku wis gak urip. Utawa sampai sing ikhtiar jiwa tengene keluargane lan sinten mawon sing ngertos sampai mboten iso ikhtiar. Niku lek nisbate wong karena itu sedih supre sakit Allah Ta'ala bukan kau merana napa-napa tapi ketika nyupreh niku wau ketika napa nandangi sing disupre Allah nandangi sing diperintah Allah kaya wong golek tamba niku sing dipentingne ora kok soal piye gendang lepas saka piloro tapi sing dipentingne adalah kedudukan kula panjenengan dadi kawula budal golek tamba iki diperintah tak tandangane rasa dadi kawula jur takarup dumateng Allah di tengah-tengah golek tamba niku lho niku sing di nek soal waras e ora diapa-apa noritek penyakit niku lho waya waras pangga waras lagi ngoten ya tane wonten penyakit niku sing ora usah ditambani waras dhewe ya nek kaya umane ngelilipen terus jebongkel anu loro ditinggal turu tangi turu ge tangi turu ge loro-loro kelilipes minggir dhewe campur kethek niku pun nek wong ngono berarti kok bar niku tangi turu ora usah golek tanggone neh wong wis waras bener dadi tekane waras niku minangka dadi bentuk batese perintah golek tamba. Nah, sing dimaksud matlub kok menungso disupreh. Disupreh. Maksudnya disupreh itu terus pundi? Artinya manusia diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah itu artinya adalah annahu mauqulun. Bahwa sesuatu itu diserahkan kepada hamba. Diserahkan kepada Allah. Diserahkan. Persoalan itu diserahkan dengan kawulane. Supaya kawulane itu berusaha untuk mendapatkan. Berusaha keras untuk menjalankan. Jadi, ibadah. Ngerti loh ya. Ini ku al-matlub. Sesuatu yang diperintah. Nek soal ibadah, jangan buat noleh. Alah, aku meneng-meneng ritek, golek wayahe iso salah, tak salah diri. Buat noleh itu. Betul lagi. Karena apa? Ibadah, tumandang ibadah, rasa rumangsa dadi ibadah, niku kali Allah dipasrahkan datang kula panjenengan untuk diusahakan keberhasilannya, diusahakan penyelenggaraannya. Betul lagi. Diusahakan penyelenggaraannya dengan selalu menjaga syarat rukunnya, menjaga sebab-sebabnya, menjaga waktunya. Dan kan itu aturan nih, sholat mulai jam pindah subuh itu mulai jam saat ini 4:30 atau segampangnya jam 6 kurang seperempat. Harus dijaga betul sampai penempatan sholat keluar dari itu. Nah, ini ku kewajiban namanya. Betul ke Allah, lek wayahe. Enggak aku diparingi iso salat. Padahal itu sejam 4 lu 10 menit. Subuh kurang 5 menit. Budal turu. Lek wayahe tangi lah, tangi diri. Nah, ini ku namanya buatan ijtihad. Tidak berusaha keras. Oh. Karena Allah Ta'ala sering diparingi ngerti. Diparingi jatah, sedih ingin ini kok. Diparingi jatah, demi Allah lah. Uang turu 5 menit sak jam itu biasanya gugahnya enggak gitu ya. Jadi itu lagi ngelmukin Allah lah kok gak dilihatkan kok menjaga takdiri Allah sing ini takdir itu rahasia kok saman disi tersane alah ngolek wayahe aku iso salat lah salat diri nek wayahe itu lah nek wayahe nek orang gak gitu kan. Jadi wayah kok dijaga nih bangsa orangnya orang dihitung itu lah jenisnya. Betul ni ada tak ya? Betul subut jenisnya. Nah, mula saya ingin menikah dalam soal madmun, sesuatu yang dijamin dening Allah Ta'ala jelas. Wonten ing surat Al-Ankabut Allah Ta'ala dawakan wa ka'ayyin min dabbatin. La tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kenapa? Wa kayyim min dabbatin pirang-pirang kegermetan. Lah jenengan ini kan termasuk kegermetan ya. Gremet-gremet ning omah teng pasar, gremet-gremet ning griya teng panggenan mriki, gremet-gremet ning pawon teng sumur balik teng omah malih. Gremet-gremet yang kantor di dunia, gremet-gremet ini. Itu sejauhnya kelatah milu rizqaha. Gremetan-gremetan itu tidak membawa rezeki mereka. Dan ini kabeh, kegremetan itu membawa rezeki ini kalau kabeh jadi bekecot kabeh. Kalau itu membawa maeng ya. Ini kan kayak bekecot itu kan ya. Bekecot mawon panganane mboten sing teng omahe niku. Bekecot ngalor ngidul nggawa omah niku. Niku mawon mboten butuh rezeki ya, nggih. Hanya membawa tempat perlindungan. Soal rezeki ternyata sing nggawa malah dipunjenengan. Kados niku tikus-tikus sing mangan gabah panjenengan, niku ternyata sing nggawa rezekine duduk tikus sing nggawa rezeki jenengan. Dadi jenengan moyang-moyang ting toko kenapa perlengkapan pertanian tuku bibit winih sing jareke anti hama varietas unggul ngoten ngoten zaman sebar tukul dadi gabah dipangan tikus maknane mulai kok tokone niku sing nunggoni sampai sing tuku sampai sing nyebar sing matun sing tandur niku tibae saking Allah Ta'ala ditugasi gawakno rezekine tikus. Dan jadi kan nuansa gajah kucing. Tenggeriwa kata si gajah kucing ya. kucing, mangane pindang. Ngoten. Senajan ndase. Dan itu tapi ternyata ndas pindang niku sing beto mulai sing mendhet mulai sing nelayan sing miyang teng pinggir laut napa cara mriki lho miyang. Nelayan majun teng laut itu napa namine? Malah iki dudu wong lautan iki. Ditakoki karo miyang. Miyang padha-padha sumeng muput balik neh oleh iwak pengiri, iwak pindang. Diku tibae bangsa diteliti tibae gawakno rezekine kucing sing teng omah sampeyan. Dadi mulai sing miyang sampai nuwun sewu sopir sing gak sing nggawa mobil niku biasane niku ngobut mergo nyetutne ben gak mambu ngene lho. Gak bosok tuh, wah ngobot sampai ditekati kadang-kadang merepet-merepet ngerti ini kok nge mutu tuh waktu ben rezeki ini kucing, gak tentok gak tentok gak jen lagi ngerti gak berarti bakul yang terpasar yang dodol pindang ini sekesok nunggu ini dodolannya pindang ini oke juga emek nunggu ini calon rezeki ini kucing kucingnya dia gak tahu manjin teng laut. Lah mboten tahu tau kucing manjing teng laut golek iwak mboten nate. Kucing e dhewe mboten tahu mbayare supire kol niku mboten nate. Duh kaya ngoten kok mboten ngajel kok kula sampeyan nek rezekiku sing gawa dudu sampeyan kok nggih. Sajane secara nyata niku didudune karo Allah. Wong bayi sing lahir teng Blitar niku popoke niku sing gawekno wong Hongkong. Ke depan nuwun sewu anak wong sugih tuku popok emoh lek popok sing gawean dalam negeri gawean RRC ngoten gawean pundi ngoten sing Amerika bu Amerika bu Ameriki ini tuh kata soal sandangan mon sing nyandang niku wong Jember tibae sing gawe nang kandine niku malah wong Tulungagung. Ya konteks sing Tulungagung niku. Niku terus sing dhewe sampe tekan Jember mriko. Wakane napa? Tukang gawe nang klambi wong Tulungagung iki gawe nang wong Jember. Itu katu moyang-moyang bendina niku pancen iku tugasnya Gusti Allah. Ngoten. Dan niku sing gawe nang kaine wong Bandung. Nggih lho nggih. Sing gawe nang kaine wong Bandung. Lah mengko sing nandur kapas wong Pati. Oh, tibae sing diparingi tugas nandur kapas wong Pati sing diperintahi karo Allah Taala kon gawekno benang karo kaine niku wong Bandung. Mengki lek wis dadi kain sing dikongkon gawekno klambine wong Tulungagung lha sing nganggo wong Jember lho. Dadi kok iki mboten usah gawa jare rezeki iki. Ngoten. Itu kan butuh lunga-lunga ora usah tuku bis dhewe. Aku mau nunggu lah gak habis dulu, oh ya sudah gak lunga. Karena terus aku pokoknya rezeki kudulah olehku gulik dulu. Aku lah pengen ngombe wedang kopi sing lagi aku tuh nandur tebu dulu, nandur kopi dulu. Ya terus pirang tahun. Aku pengen mangan sego beras aku tuh nandur begabah dulu, nandur pari dulu, dintaini sak panene. Lah urung panen aku mau mangan iki kono karepmu. Iku sedaya pun jelas Allahu yarzuquha dawuh ayat ngoten. Jadi banyak sekali dan sing dimaksud banyak sekali itu seluruhnya ngoten. Seluruhnya dabah itu tidak membawa rezekinya sendiri. Tapi Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberi rezeki kepada mereka dan kamu. Khusus untuk menungso disebut kali Allah niki ben diperhatian. Mereka menungso sok-sok kemlelet. Rumangsa iso tumandang sithik wonten mawon. Padahal dia tugasnya niku ngedum. Tugas ngedum lah kok bangsa nampa rumangsane ndek sing golek. Mung ngedum kok ndek sing golek. Ndek ngedum lah kok diduwinah karo kancane kok terus sakjane. Cara wong rewang ngoten. Rewang digawe sing dipin kula contone digawe. Tugas wong rewang wong digawe iki kuwi ngedum berkat, nggih to nggih. Ngedum jajan, ngedum kerdusan kanggo para tamu. Lah mungkin sing ditugasi ngedum rokok anek dhewe. Lah ngono to. Ditugasi ngedum rokok kanggo sing rewang niku anek dhewe. Ngono buyar ditugasi sing ngedum bonus anek dhewe ngoten. Kami kalau kalau jenengan sing ditugasi ngedum gabah dhewe, sing ditugasi ngedum klambi dhewe, malah sing iki niku kok contohane sing ditugasi ngedum tahu dhewe, sing ditugasi ngedum tempe dhewe, lha bak kok tahu mau ora iso nandur dhewe dhewe kok. Nggih. Sing nandur dhewe wong Tuban, lha sing gawe tahu wong Blitar. Lah mungkin semangan wong Kertosono, lha mboten lho. Wis pundi? Ini kan jenengan urut tekane rezeki niku malah bingung sama nek urut mboten tok mawon. Tekane rezeki niku. Mulane lek enten wong kok mboten purun tumandang. Melok-melok ngedum rezeki, kados contone jenengan di dunia kuwi niku wau. Lha sing diberuki kalih napa? Tuan rumah panitia tak pojok mriko tok. Lha berarti kaya kana dhewe mboten pojok mriko lung-lungan. Entek salah siji sing gak gelem ngelungne diliwati. Mugo dhewe pas ngantuk apa piye terus diliwati aku lho sret sret tapi tetep kejimat. Tapi dhewe gak melok ngedup niku jenenge gak duwe kemuliaan. Yo ngoten. Jenenge panggah kumanan rezeki tapi lek mboten enten manfaat sing jenengan urunaken pendirine tengah-tengah kehidupan iki namine jenengan mboten duwe kemuliaan. Minimal senajan gak tambah ngelum nih aku mah minimal duduh nih kancane kalau gak ono lo minimal ngoten kok malah gak ngeruakan cowok ngoten minimal ngoten dungakno nah niku namanya madmun ya. Jadi soal rezeki pun dijamin oleh Allah ayatnya jelas wa ka'ayyim min dhabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah yang memberi rezeki kepada kegermetan itu semuanya dan kepada kalian semua manusia. Terus ayat sana sempurna malah sing wau pun diwaos wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ora ana utahe barang sing gremet teng bumi sedikit pun enggak ada dikai min teng riku. Tidak ada sebagian pun dari kegermetan teng bumi niki illa Allahu rizquha kejaba iku ing ngatasé Gusti Allah rizquha utawi rezekine ngoten rezekine dabah niku wae rezekine kegermetan ku semut ngono teh semut ngono nggih oleh rezeki yo teh dah kok semut semut sampeyan nate ningali napa orang-orang niku oleh rezeki ini malah keblasuk ini malah oleh rezeki keblasuk lebu kamarnya sampean lewat kenapa ventilasi omah ini oleh rezeki lebu tengah itu mungkin oleh serangga oleh macam-macam semut macam-macam ya tetapi bosok oleh suara dia bingung lah metu bingung lah metu akhirnya ngawet pencolot buat nantap tuh buat pencolot tapi ikhtiarnya terus ya baik kuat terus mencolok tak sak dur-dure wis-wis niku malah ora sengaja kesaru wong nyapu malah iso metu nek ngene iki nih saestu niku kadang-kadang enten sampean tinggal kehidupan dabrak gegermetan sing teng bumi niku masyaallah cecek niku lak cecek cecek lak mboten saged mabur kok isane mek nemplek tembok kok. Duh ngoten niku barang mabur kok iso dadi rezekine cecek niku lho. Sendiring sinten. Cecek niku panggone teng tembok. Lah apa sing dadi panganane cecek rezekine cecek niku nyamuk-nyamuk sing mabur sing teng saged teng awang-awang bebas. Lho nek pancen rezekine niku dolalah kok ya ana kok nyamuk nyasar ngoten niku. Soal rezeki mesti eten tekane. Lah sing dadi persoalan amat tenu. Dan wa qala ta'ala bil matlub tentang sesuatu yang diperintah dening Allah niku napa? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa alam sak temene kelakuan iku laisa ora ana lil insani kedu menungso illa ma kejaba apa barang sak akan wis tumandang sapa Sebuah insan. Maknanya apa? Bagiannya insan itu tumandang niku. Bagiannya insan itu tumandang. Dan terus yang saya dimaknani, walai salil insani imla ilama sa'an itu. Dimaknani, hasil yang kamu capai itu adalah berkat usaha kamu. Loh, kok saya ngerti itu? Bagiannya menungso itu orang-orang itu kejoba apa-apa yang ditandangi. Teman, kan kamu bekerja loh. Bagiannya menungso itu yaitu hasilnya apa yang ditandangi lah. Pengawalan jawab gini kok. Orang-orang kanggo menungso kuwi kejoba apa-apa yang menungso tandang. Yang sama tandangi apa? Macul. Ya macul itu bagian sampean. Dino soal sego. Iku duduk bagian sampean. Sego itu bagian Allah paring sampean. Bagiannya sampean macul itu tak. Dino soal pukulnya paculan sampean. Jadi dipangan tikus. Dipangin pukulannya paculan duduk bagian sampean. Sampean mung dibagai itu mandang. Nah, saat itu lah penggawean sing ditandangi lah. Kata tak duduk hasil penggawean sing ditandangi. Jauh niki kangge nunggal betul kok Quran niku berarti nongotan niku tak maksudnya betul niki sebagian pengertosanipun Al Quran engkau dipun pahami dining ulama ahli tasawuf gawe betul niku bagianmu tu apa? Ya apa sih buat tandang itu bagianmu? Nasi buat tandang apa? Nah ya aku tandang apa saiki? Salat. Ya tak bagianmu salatku. Soal ganjaran duduk bagianmu. Ganjaran itu peparingnya Gusti Allah. Bagianmu apa saiki? Nah ya sebut tandangnya apa saiki? Itu nanti soal akibat macam-macam. Itu saja ini kan pengadilannya Allah. Akibat jelek. Nah akibat baik itu adalah kanugrahan saking Gusti Allah. Dan mungkin setunggalipun hadis kudusi Allah Ta'ala dawahkan abdi ho kawula ingsun atikni fi ma'amartuka atik manuta sapa sira ni ing ingsun timaring dalam barang amartuka wis perintah sapa ingsun ka ingsira manuta apa sing wis tak perintahno. Tak perintahno kowe apa? Lah nek kowe tak paringi balik akalmu waras ya tak perintah salat, tak perintah zakat, tak perintah puasa dengan syarat-syarat sing tak tentono uga. Lek kowe wis menangi jiji Ramadan tak perintah puasa, lek menangi lingsire sering tak perintah salat zuhur. Lek kowe tak takdir wetengmu lesu lan kowe pas ora puasa, tak perintah ngisani wetengmu. Lagi ingat ini, ini aku perintah loh. Mulanya nomor satu. Mangan itu aja karena kepengen. Tak mangan karena kepengen sama jenenge ngabdi kepengen. Tak mangan karena diperintah Allah aja nuruti kepengen. Tak saja banyak wetengin kumpul kerucuk-kerucuk. Niku tangkane jaluk di sini aman di sini. Wong weteng niku amanat sampean. Diperintah Allah kan ngeramut weteng ya diramut. Ngoten lho sak jane niku. Orang kok berarti lah jenengan wayah lesu. Ini kata orang semangat. Karpe, hawa nafsu loh. Betul nggak? Tengganya nafsu angiling. No, weteng kuwi duwe hak sing kudu penuhi. Meripat duwe hak sing kudu penuhi. Sing penting bagaimana pemenuhan hak itu tidak melanggar batas yang ditentukan Allah. Mulanya yang perintah sing sharih. Kulu wasrobu walatus ribu. Kulu padha mangan sira kabeh. Lah pancen wis ana tanda-tanda saka Allah kuwi diperintah mangan. Di antarané tandane napa? Wetenge wis lesu. Sing ngirim sinyal Gusti Allah. Wis ora kudu dhewe lah pancen wis ora. Ya wis disediani. Wis disediani kate krasa ora ndang ngombe sapa terus bawa yang ngaji. Suarane wis serak-serak isin karo wong-wong ora ngombe. Lah gitu kok sapi to isin ngono kuwi. Engkau lepas aku membela, ternyata lewis disediani. Kita bela lain lewis ditekak. Berarti waktu perintah lewis tekak, ya ditandangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang anda nama ngumpul ni, kau mahu saja ni lagi. rasa dadi ibadah, ya dadi ibadah. Kok niku termasuk amar tukar sesuatu sing aku merintah marang sediraku. Kecuali lek aku gak merintah. Nek aku gak merintah, terserah awakmu. Terserah awakmu. Wala tu'allimni. Aja pisan-pisan kowe mulangi aku. Mulang apa? Mulangi bima kelawan barang husnul khuluq kan bisa bagusaken seliramu. Gusti Allah rasa mbok uluki piye carane ngurusi awakmu, ora usah. Apike awakmu ku piye, uripe piye, ora usah mbok todong karo Gusti. Pokoke kula niki lek pun umur 30 tahun niki wajib lagi Gusti. Lah mboten sampean sediane bojo awas to. Lho, Gusti Allah diawas-awas. Mboten saged, Gusti Allah mboten sampean nuruti. Allah mun pirsa. Sing penting pada umur-umur kamu sudah saatnya pengen rabi, niku sing diperintahkan Allah kok jaga sahabat. Aja sampai sahabat itu nyebal-nyebal. Nah justru saat itu kamu akan dapat nilai, akan dapat nilai di tengah-tengah kehidupan. Nopo iku lho bocah iku lho alim, ora biayaan, ora tokmis. Akhirnya banyak wanita yang nopo kesengsem ibaratnya jadi pria idaman. Nggawa juga itu tapi ora kakan pola. Ora kakan pola, tepat waktu, tepat ucapan, enggak perlu beli jari janji karo wong grab ya. Iku juga tak ono kabeh kali iku. Nek ketemu wong sing grab ya lah nek wong repot tulungono. Omongane jujur, ora gerung lak kepencut. Calon mertuane ya, kapan aku duwe mantu kaya iku. Lah kuwi ngoten. Lah sing anake sing kudu ya ngono masyaallah. Wajahmu yang tampan. Senyumanmu yang sangat menarik, bentuk tubuhmu yang gagah perkasa, tingkah lakumu yang mempesona, ucapanmu yang jujur tidak pernah berdusta, walah pokoknya angger perawan aja mesti kepencut. Ini kan tuh diseleksi, matur teng Gusti Allah, terus pundi iki kok kathah perawan sing dugi daftar. Akhirnya istikharah dengan pilih hakim Gusti sing paling maslahah kangge kula. Nah, ini istikharah dipilih beberapa nama. Sebelum istikharah ada dulu akal menimbang. Ada dulu kecocokan. Wong perintah fangkihu mato balakun nikao ning gone wong wedok sing toba laku. Sing kira-kira toba, toba iku pas, cocok, enak. Kepenak. Aku menurut kamu, bagi kamu, aja kok toba munggu bapak ibumu munggu tuwa tengenmu lho kok dhisik sing penting ditakoni, lah kowe cocok ta ora niku sik. Lek wis cocok, manfaat barokah itu apa mboten? Lah niku perlu istikharah. Ngoten. Kok kata sanget perkara sing awak kula panjenengan seneng, nanging niku sakjane syarrul laku wa sa'an tuhibbu syai'an fa wa sa'an. Asa'an tuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum wa sa'an takrahu syai'an bahwa khairul lakum. Pirang-pirang perkara sing kowe seneng tapi iku elek kanggo awakmu. Pirang-pirang perkara sing kuwi sengit gething tapi iku ternyata apik kanggo awakmu. Kita pesek. Kowe gak seneng tapi wong salihah. Lho, manut karo wong lanang, iso lumadi karo wong lanang. Dikongkon sak waya-waya budal. Dijajal rodok dikangelo karo wong lanang gak ngresula. Yo ora tau nuntut jaluk renoro karo wong lanang. Yo bener rodok pesek, tapi sampean pandenge sesel ayu dhewe. Yo ngoten mergo mun dadi aja maklum rae kok. Wong lanang karo wong wedok niku padha demene. Sampeyan anane kesok ora demene nalika sampean banding-banding karo liyane mergo akeh gebyar liyane. Sama lu benar tu sama jajal. Sama duwe omong-omongan atau niki sing penak dibuat contoh guru. Guru ni pula nyawa atau je sing nate sekolah lah. Sama coba sing sekolah-sekolah rin sing pengalaman sekolah ni. Lama kuliah. Sing saruangan ni pula kan. Mana saruangan lah wedok kumpul kan ya. Niki mungkin kan sing wedok tak 10 kan. Kalau di antara 10 pasti ada yang paling menarik. paling cantik. Ngedol langsung paling menarik, rabi dhisik, payu dhisik. Niku. Lah niku mengke, ora enak penggantine lho, kok lebih menarik maneh gitu. Sing paling ayu wis payu misare neh nominasi kedua. Enak neh. Terus sampean tak ijen, niku paling ayu dhewe lho. Mula sing aturan fikih, wong lanang karo wong wedok mboten asal persepen. Persepen khalwah. Wong lanang siji, wong wedok siji ning nggon-nggon sepi-sepi, itu berbahaya. Hukumnya haram. Napa sebabe? Mergo lek wis suasana persetan ngoten niku ora peduli pincang, gak peduli pesek, gak peduli ndomble, anggere sita lanang sita wedok niku mesti padha tertarik. Ngene iki ya. Ngoten lho, tiada rotan akar pun jadi. Niku kanggo ulun-ulun niku ngoten nggih. Wale hati-hati. Niku. Jadi soal mayus niku kawang sedhu meneng napa sing pun dijamin Allah untuk jadi kebaikan kamu, itu pasti Allah sudah menjamin. Termasuk rezeki, termasuk cucu. Tapi sing jadi persoalan, kamu kewajiban ikhtiar lakonono. Lakonono. Mulai cucune niku. Gusti Allah niku mboten kurang lakon. Garam di laut, asam di gunung. Bagaimana bisa bertemu? Bagaimana? Bisa bertemu. Mengenai hadis malam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dawakan, ma balu aqwamin yusarifuna al-mutrafin wa yastakhifuna bil-abidin wa ya'maluna bil-Quran ma wafaqa ahwahum wa ma khalafa ahwahum taraku. Pada zalika yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd yas'auna fi ma yudriku bi ghairi sa'yin min al-qadr al-maqdur wal ajal al-maktub wal rizqi al-maqsum wa la yas'auna fi ma la yudraku illa bi sa'yi min al-jaza'i al-mawfur wa sa'yi al-mashkur wa tijarati allati la tabu. Jawabannya nanti ma balu aku amin syarif penal mutrafid. Cara orang saya, ya apa sih orang bangu? Ma balu aku amin. Sebenarnya pikiran mereka itu apa? Kok mereka memuliakan orang-orang kaya? Maksud mewah-mewah dianggap sukses, itu orang sukses. Wah, menganggap itu yang paling top. Wes tak hidup nabi Abi tid ngeremeh lah orang sing dosa kep ibadah. Wong mutrokin sing dulu luyan uripe, urip lu luyan nung mau sok mangan nih usak jane, nung dipangan nih limang sendok sepuluh sendok endek us blemer. Gua kok mau buras tuan pesen menu sak mojo, organe petang atau sewu, lah nih dipangan limang sendok nung perkara gengsi. Nggih, kata-kata mutrafin tiyang sing seselawuhan. Nggih, kula wae dimulyakno. Malah wong sing ahli ibadah, wong sing nrima ibadahe tertib, salat lima waktu ora tau telat. Budhal nang pasar yo tepat, pedagang gak tau ngapusi. Yo bener, dagang jujur niku sosok paling yo. Ora pada oleh akal batine, tapi justru itu sebenarnya mereka yang benar-benar jadi khalifah. Dia kalau-kalau gelem nama Al-Quran itu, tapi secocok karo kesenengane. Ya malu nabil Qur'ani ma'afakahwahu. Mereka mengamalkan Al-Quran hanya ajaran-ajaran yang kira-kira cocok karo kesenengane. Lek kira-kira cocok ngono. Fangkiku ma'atobalakum. Minan nisa imah senang wa sulasa wa rubah. Mereka malah betul juga dalil. Udah nikah siro kabeh. Nenggone apa-apa sing bagus kanggo seliramu kabeh. Sangka pira-pira wedok sing iso oleh loro, telu, papat. Niku tiba dua lho ngawur gitu. Tapi sing man khiftu malla ta'dilu fawahidatan gak tadi terus tok. Lek kowe pancen wis kuwatir gak iso adil, ya aja loro telu papat cukup wahidatan lho ngoten niku. Soal wa khiftu iki jane anggere kan mesti di khiftu tok. Nalika sampean arep duwe bojo loro, mesti ning lurahir kan aku iso adil apa ora. Lah mesti wis kuwatir to. Kok gak iso adil. Ngoten niku. Niku mesti muncul aja lah. Ketika muncul keraguan seperti itu, ya salah kibatan saja. Wong sitok ora entek. Yo ngoten. Nah kecuali kalau memang ada pendorong-pendorong syar'iyah, napa umpamane? Nunjau. Oh, umpamane sakit. Gerwane gerah. Digarap wis gak kenek. Cara sawah dipaculi wis wis gak kenek. Ditanduri wis gak kukul. Maka salah satu hikmah orang menikah adalah punya anak. Dan kok disirami, bumbungi disirami, sampai diruangi tuku Viagra, wulah ben ngejos. Diruangi macam-macam, ben luar tiba-tiba panggah. Mungkin tukul. Nah, perlu orang itu punya anak, berkopi yang baik, dia kegayuan, sing mulia, apa? Aku kepengen supaya sampai dua-duri, ya. Oh, ngoten. Yuzuria, ini kok tujuan-tujuan syar'i. Dan ini baru dipikirkan. Kemungkinannya dipikirkan. Oleh gak? Dan kira-kira bujuku dipetong kena kena. Oh, dipetong. Ya, ya lara. Tapi kan lara kan kena dibuat. Lara yang dunia itu yang tahun terus. Dan jadi pacar kodoh cuto ya. Orang dua turunan. Dan ini gelem ribani kan. Mela oleh dunia. Mela kata tadi. Mulai, saja nih. Wanita salihah dengan sadar mau membantu suaminya untuk punya pangkat tingkat derajat tertinggi di hadapan Allah. Di antara yang mempersilahkan suaminya pun Mas Sampan Rabi Malik wong kula pun jelas butuh dua anak. Enggak perlu mengke anak sampean sing saking mbok mengke garwane jenengan nggih maru kula kula ridho ikhlas mengke anake kula sing didik. Kula sing biayani. Lho. Niku jenenge mela urun wama napa amalin jariyatin kalih ilmu yuntafa ubi. Tapi niki motivasinya motivasi dunia, motivasi akhirat, motivasi takarruf itu bisa napa dipertanggungjawab. Tapi nek sing ming krana ahwa ming krana ming kepinginan dan niku perlu dicurigai, perlu dicurigai temenan ta ngono kuwi niku sumene maneh mawafaqa Allahum sing kira-kira nyocoki karo bawa nafsu ne niku ya mbake golek ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wah, ketepaan dhewe dadi pejabat dalil ngalor udul gawa gandhen niku ati Allah padha taat sira kabeh marang Allah wa ati Rasul padha taat marang Rasul wa ulil amri minkum lan pemerintah. Walah niku niku sing cocok karo ahwa tapi sing kira kok gak cocok gak wani dalil. Sing kira-kira gak cocok gak wani dalil. Gak wani dalil. Contohnya. Kata contohnya dalil-dalil. Sing kira-kira pedes. Mboten patek wani. Mboten patek wani. Malah kadang-kadang. Sing kira-kira. Apa. Orang patek cocok bareng. Mboten. Dimaknani sing bener dicocok. Lho mboten sampean. Kalau ayat ini sedih sedulur ni, kalau ayat ini laris. Ya, sedih sedulur ni, kalau ayat ini laris ni, kenapa? Wabtaghi fi ma taqallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fi ma taqallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Ini digulek tak? Wala tansa nasibaka minad dunya ni, kuda. Wala wabtaghi gula sira kabeh bima ing dalem barang ata kaos paring ka ing sira sapa Gusti Allah gula ana adarul akhirat ing kebahagiaan akhirat adarul akhirat langsung dijujuk kebahagiaan akhirat wala tansah lan aja lali sapa sira nasibaka ing bagian lan nasib sira lha itu nasib niku dimaknani bagian urip rezeki penake uripmu. Ben kowe sejahtera ning dunya piye? Niku lafal nasib kok maramara dibakei ngoten niku napa? Lah terus endi? Lah nasib niku mana nek saking kata-kata nasoba, nasobun, nasibun. Nasoba yen sobun niku maknane payah, kangelan. Kenapa tugas? Sing dijaluk aja-aja bagiane, nasibe dalam arti tuntutan benamu. Lah aku wis dadi ngene kudu oleh bayaran sak mene. Lah aku iso dadi wong pinter wong kudu hormati aku kebagianku. Lah lha ngono iki dadi wale rebut ya. Malah rebut. Pengwalatan sana subaka dimaknani nasib, masuk maknani bagian urip. Padahal sedih masuk nasib bagian urip. Nek menurut saking mustaq nasobah ini. Betul? Di antaranya nasib itu bagian duduk bagian hasil. Tapi nasib bagian perak. Ya bagianmu ngangkat masuk, ngangkat kursi, bagianmu ngangkat meja, bagian itu ya nasib kan tidak jadi. Bunga, tidak jadi usapan dengan nasib pun apa tentunya. Nasib yang ibadah, kula lakonono. Kemudian, walatan salam ajolali sepasuran nasib bagain peranmu. Loh, ngerti kira-kira lebih tepat. Tapi dan cocok karo. Karo, nopo hawani keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Niku tuh dimana walatan salano jolali sopo surona sibatain bagianmu minat dunia saking dunia bagianmu sopo dunia itu sakpura ya gule ono rebutan lo ya tabrakan karena jaminannya Allah gitu ya gitu. Soal bagian soal rezeki pun dijamin orang usah mbak eleng-eleng ya mesti tekol apa kudu walatan salano jolali terus dieleng-eleng ya bagianku pira ya manu pira ya ini kira-kira malah yang dimaksud bagian itu duduk bagian rezeki ini pun dihitung oleh Allah bagian tengeriku lebih tepat kalau dimaknani peran ya. Peran posisimu di dunia ini dunia tengeriku karena bencocok karena kesenangan ini yang dimaksud tengeriku dan wa ma khalafa wa mtaraku dindising kira-kira nulayani kesenangan ini ditinggal. Ketiga, bantana lul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun. Ini ku ora bakal seliramu kabeh iso merkoleh keapian sehingga seliramu kabeh gelem belanja no apa-apa sing paling mbok senengi. Jajal, cocok karang kali kesenengan cocok sing pancaman paling senengi apa? Upaman duit-duit nyaman saya ini jenengan teng masjid Jumatan, duit-duit seketewu, 10,000, 20,000, 10,000, 5,000, 1,000, 500. Ini adalah lengkap. Ini saya ini ada 5,000-an, ada 500-an, ada 1,000-an, ada puluhan, ada 20-an, ada ketat, malah saat ini ada ratusan. Ya, betul. Kira-kira upama memakai pas enten kotak masjid ini, tiba teng ngarep sampean di surung-surung iki lho umplung masjid niku kira-kira mengke sing sampean infakno sing sampean demeni apa sing paling gak didemeni lho sing sampean demeni yo ngono di antara sekian duit 500-an 5,000-an 1,000-an 1,000-an sing paling demeni sing pundi lho sing pundi sampean demen sing pundi. Singatusan ya, singatusan itu sepaling didemeni. Lah mongko Quran aja ngeten. Rantana lul birra hatta tufiku mimma tuhibbun. Kowe kabeh ora bisa nekani merkoleh kaapian sehingga seliramu kabeh nginfakno apa-apa sing mbok senengi. Lah sing mbok senengi sing ndi? Sing satu saja. Lah kok ora mbok infakno? Ini niki gak cocok ora tau jinggo. Lha dene ora tau jinggo, kadang-kadang jinggo pendak lek nari iwang. Mas dhewe butuh dadi panitia pembangunan masjid, butuh dibantu dana. Oh, ngalor ngidul dalile niku. Tapi dhewe itu blas ora tau ngetone. Rumangsane dadi panitia itai putok wis cukup. Ngoten. Niku mesti sing sampean infakno sing paling gak seneng. Padha-padha enek sego. Sing niki sego ijuk utuh nggih anyar. Kemarin kuwi enek sego sing dangdangan dhek esuk ya urung mambu ngono lho nggih. Sing iki sing anyar dangdangan ijuk anget. Kira-kira sampean apa mau enek wong njaluk. Nyuwun Mas, dereng mangan Mas, nyuwun mangan. Kira-kira sing sampean tokne sing anget apa sing dangdangan esuk Mas? Sing anyar. Cucu oleh anak Wah, ini sih awas. Untung-untungan orang itu sih mabu. Ini kalau gue,